semuanya. SNP-nya Indonesia yang dari kejauhan, terima kasih sudah hadir semuanya. Spesial buat Anda semuanya ya. Bintang perindah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Terima kasih.